Caritana Para Rasul bab 16. Debuna Agripa ka Paulus. Mara bena oleh acaca kang kui abilei abena. Dadi Paulus laju nyongjung pas ngajuagi pambileena kantaria. Semolje Ratu Agripa, abdi dalem aras secek pojure, kenging ngajuagi pambilaan ea junani poncunan dalem. Parkara sedaja si erana kireng-oreng Yahudi ka abdi dalem. Kong langkong amarga junan dalem cek ngagelina ka adat sarang masalah-masalah epon oreng Yahudi. Dadi abdi dalem nyoon ka junan dalem ngiring kasokana pesabar miar saagi katerangan abdi dalem ka dinto. Sedajana oreng Yahudi oning katiponapa audi abdi dalem ngabiti abdi dalem kik ngodenah. Sedajana pada oning cek ngabiti kik ngodah, abdi dalem ampon odi iandarana bangsa abdi dalem tibi Yerusalem. Reng oreng Yahudi ampon abit se oning parkara abdi dalem. Ben menabi poron, reng oreng Yahudi kebenekah kengeng nyakse eh. Cek ngabi tikik dimen abdi dalem odi minangka oreng Farisi kalaben atoro. Kasetejana atorane pon se paling keras e dalam agama abdi dalem. Ben samangken, abdi dalem bada ekak dinto, ia dilanah polana abdi dalem parcaja kapar janjian si ebedi Gusti Allah, kapengetua abdi dalem sedaja. Parjanjian kepeneka jugan si iar parp, sarang 12 suku bangsa Israel, kantos pada abak teka Allah siang malam. Dati polana abdi dalem parcaja kapar janjian kepeneka, Rato Semolje, abdi dalem esala agi sarang reng orang Yahudi. Apona petan teretan reng orang Yahudi sebeda ekak dito, mita parcaja je alama audik pole orang seseta. Gik dimin, abdi dalem tibik keduan pemangki, jek pona pak saus kodu elakoni sarang abdi dalem, kaangkui ngamoso Isa dari Nazaret. Ben pacet kepenika se elakoni abdi dalem e Yerusalem. Kala ben sorat kobes sedari imam-imam kepala, abdi dalem memasok ke penjara ring orang seesto ke Allah sebanyak nah. Abdi dalem lamalan norok mupakat sepaja ring orang kepeneka iyoko mateh. Sering abdi dalem nyeksa ring orang kepeneka, engan kenengana kebaktian, sepaja maksa ring orang kepeneka tak ngakoni sedetik keparcajan nepon tibi. Ate abdi dalem arah secek panas sah. Kantos abdi dalem jugen, entar kata kota lainah, nyersering orang separcaja ka Isa kepeneka. Kalaben maksud kepeneka jugen abdi dalem entar ke Damsik. Abekta sorat kobasa dari imam-imam kepala. Ebekto abdi dalem kik bada etengah jalan. Rata Semolja. Ebeja beduk abdi dalem ningali bada sonar dari lange. Seateraan dari areh. Sonar kepeneka. Nera esak keleleng abdi dalem. Sarang sakeleleng ngareng orang seajalan asarang abdi dalem. Abdi dalem sarang selain pada labu ke tanah. Saampone pon kak dito, abdi dalem lajuh mirang suara seadebu ke abdi dalem ngangkui ocak Ibrani. Saulus, Saulus, arapa bek namik terus ngani aja singko. Bek na bekal sake adibi. Mun bek naros terosan alaben pimpinan asalerana sedati toan bek na. Dati abdi dalem atanya. Pasih racunan dalem Guste. Guste Isa adabu. Sengkok ria Isa seekani aja bek na. Mara jaga pas manceng. Sengkok ngaton ka bek na. Polana bek na bik sengkok epatet dia tang abdi. Bekna kotu notoraki ka orang lain. Apa se etangale e bekna? Earetia. Parkara sengkok ben parkara apa si bik sengkok. Ki etutua kia ka bekna. Ebek tose bekal datang. Sengkok ma bebas bekna dari bangsa Israel. Ben dari sabangsa lain nasi beni Yahudi. Bik sengkok bekna esoroah. Entar ka sabangsa jeriah. Bekna kotu muka mata nering orang jeriah. Supaya keluar dari petengah serta masuk ke terangah. Supaya sabang sejeriah lopot dari kekobasak na iblis. Ben ekobasai Allah. Supaya kalaban parcaja kasengkok. Ring orang jeriah bekal esepora'ah. Serta bekal tetia anggota na umat pilihan Allah. Tetir atau Agripa. Abdi dalem terus aeh tiar. Supaya abdi dalem taat ka pengatonan. Seetarema abdi dalem dari Allah kepenikah. Abdi dalam rang-terangan malaireng oreng supaya pada atau bet dari satu sana serta masra aki abe epon ngala sarang notu aki e dalam tengka kulina je abe epon pacet ampon atau bet ongkuan. Abdi dalam notor aki parkara kepenikah de ada epon edamsik sa ampon epon kepenikah e Yerusalem sarang e sa antero Yudea cukan e antara nering oreng sebeni Yahudi. Kak dinto sedeti lantaran epon ring orang Yahudi, nangkep abdi dalem epa daleman soceh, sarta aeh tiar mati anak abdi dalem. Namung kantos samangken abdi dalem ki etolong sarang Allah, kantos abdi dalem kenging manceng eka dinto, notoragia kesaksian abdi dalem ka sedajana orang seraja sarang sekeni. Sedaja seia toragi abdi dalem kak dinto, tak lain dari seampun eno buat aki sarang binapi katika dinto cukan sarang Mosa. Engki kadinto cek rato penyelamat se ejenci aki ala kak disa. Kotu nangkung sangsara. Sarang kotu deti orang sede ada katibi. Odik pole seampone sede. Sepaja kalaban jalan kepenikah. Salerana kenging aberta aki parkara terang. Engki paneka kasalamat dan kareng orang Yahudi. Sarang sebeni Yahudi. Parapakna Paulus ngotaragi pambilaan Nazaria, Festus Aira. Bakna lagi lah Paulus. Elmona bakna si banyak jeria. Anta dia ki bakna gila. Tapi Paulus nyaut. Abdi netak gila Gusti Semolja. Satu jana seia toragi abdi dalam kak ditoleres. Sareng kaluar dari pikiran sebaras. Rato Agripa ngageli ongku ke satu jana parkara kak ditoh. Deti abdina bengal matorang terangan. Ajuna narato. Abdina yakin tadak setongan dari setejana parkara gelak. Seta ekau ningi sarang rato. Sabab setejana kepenikah. Tak kadetian ekenengan seta tek ngetek. Guste rato Agripa. Punapa junen telempar caja ka setejana seedu buaki binapi. Mana bicai pon bebutun abdi dalem. Junen dalem tanto par caja. Rato Agripa laju ada buka Paulus. Apa bibe naiso ku gampang medetia sengko orang Kristen e dalam bakto sesa kecek ria? E dalam bakto sesa kecek otabe se abit. Debuna Paulus. Abdi dalam nyokon ka Allah. Sepaja junan dalam sarang sedajana si mersa aki abdi dalam e aremaken. Kengengah datipada sarang abdi dalam kajabana kalentong ka dinto. Dibudina Rato. Gubernur Ben Bernike serta sekabiana orang si bedaya dia, laju pada jaga. Sadap anak keluar, kapi pada saling ngocak. Orang ruwa tak andik kesalahan setonga. Sepantas eokom be eokoman mate, otabena e penjara. Agripa laju ada buka Festus. Orang ria lai kene ngocol, jak saking ngata aku get sepaja parkarana yatili kaisar.